بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mari kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-8. Beliau rahimahullah mengatakan al-matlabu tsani, bagian yang kedua. Al-barahin as-sati'atu fi itsbati tauhid. Dalil-dalil yang nyata, dalil-dalil yang terang yang menyuruh kita untuk menetapkan tauhid. Artinya dalil yang lugas, yang tegas yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-barahin as-sati'atu والبينات الواضحات في كتاب الله عز وجل. Dalil-dalil yang terang dan penjelasan-penjelasan yang jelas dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala itsbati tauhid katsiratun la tuhsar. Dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis maksudnya, yang menyuruh kita untuk menetapkan tauhid, yang menyuruh kita untuk bertauhid itu katsiratun la tuhsaru, sangat banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Ya, jadi dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertauhid sangat banyak. Ya, bahkan tidaklah kita membuka satu halaman dari Al-Qur'an, pasti di sana ada dalil yang menyuruh kita untuk bertauhid. Jadi sangat banyak sekali dan tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Walakin minha ala sabil mithal ma ya'ti. Namun di antara dalil-dalil tersebut sebagai contoh saja, sebagai sampel adalah sebagai berikut. Al-awal yang pertama, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembahku. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ. Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka, dari jin dan manusia, tidaklah aku menginginkan rezeki, nafkah dari mereka. Dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Sesungguhnya Allah itu maha memberi rezeki yang banyak, dan Allah adalah zat yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wal makna dari ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku. Jadi makna liya'budun maknanya adalah liwahidun. Ya, liya'budun artinya liwahidun, untuk bertauhid kepadaku. Dan ini beliau nukil dari kitab Al-Jami' li'ahkamil Qur'an al-Karim, karya Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ya, maka makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maknanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahidun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Ya, tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk bertauhid kepada Allah. Asani, dalil yang kedua, wa qala subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَلَيْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, kami utus rasul yang tujuan mereka adalah أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, untuk memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah semata dan menjauhi tagut. Dan tagut disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Beliau katakan makna tagut adalah kullu ma ubida siwallah. Setiap yang disembah selain Allah itulah tagut. Jadi Allah katakan Allah telah utus di setiap umat itu rasul yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah semata, bertauhid, dan untuk meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk dan di antara mereka ada yang Allah takdirkan mereka sesat. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Yukhbirullahu 'azza wa jalla anna hujjatahu qamat 'ala jami'il umam. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwasanya hujjah Allah, ya, hujjah itu bukti, hujjah itu artinya penjelasan, ya, penjelasannya Allah turunkan telah ditegakkan kepada semua umat, kepada semua umat. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'athallahu fiha rasulan. Dan tidaklah ada umat yang terdahulu ataupun umat yang belakangan kecuali pasti Allah utus kepada mereka seorang rasul. Kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin. Setiap rasul tersebut semuanya sepakat untuk menjalankan sebuah dakwah, untuk menyebarkan sebuah agama. Artinya semua dakwah para rasul itu sama. Dari rasul pertama sampai rasul terakhir, bahkan dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir, itu dakwahnya sama, visi misi dakwahnya sama. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Ya, apa dakwah mereka? Yaitu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Ini inti dakwah semua nabi dan rasul. Jadi bukan yang lain-lain, ya. Bukan menyuruh kepada sedekah, menyuruh kepada sholawat, menyuruh kepada zikir, menyuruh kepada poligami, bukan. Ya, tujuan dakwah para rasul, inti dakwahnya adalah menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Fan qasamatil umamu bihasabi istijabatiha lidawati rasuli qismain. Kemudian manusia, umat-umat terbagi, ya, dalam hal menjawab dakwah para rasul, mereka terbagi menjadi dua. Faminhum man hadallahu fattaba'u al-mursalin. Di antara mereka ada yang Allah beri hidayah sehingga mereka pun mengikuti para rasul. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fattaba'a sabila al-ghayy. Dan di antara mereka ada yang Allah takdirkan mereka sesat, mengikuti jalan kesesatan. Sehingga mereka ittaba'a sabila al-ghayy, mengikuti jalan-jalan kesesatan, mengikuti jalan kesesatan. Ini beliau nukil dari kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu kitab Tafsir As-Sa'di, ya, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian al-thalith, dalil yang ketiga. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa hu, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah firman, sesungguhnya tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, ya, tidaklah kami utus rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, kepada mereka para rasul tersebut, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku semata. Dalam surat Al-Isra, ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Maka Allah katakan di sini, fa'budun, sembahlah aku semata, tauhidkanlah aku. Fa kullu rusuli alaihi wassalatu wassalam qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi ibadati bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Maka semua rasul alaihissalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau juga, inti dari risalah mereka, inti dari dakwah mereka, dan pokok dari dakwah mereka adalah al-amru bi'ibadatillah, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Itu inti dakwah para nabi dan rasul. Wa bayanu annahu al-ilahul haqqu al-ma'budu wa anna ibadata ma siwahu batilatun. Dan dalam ayat ini juga Allah jelaskan bahwasanya dialah Allah al-ilah al-haqqu, sesembahan yang hak, al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah itu batilatun, adalah sebuah kebatilan, sebuah hal yang fatal, yang keliru. Ini beliau nukil dari kitab Jami al-Bayan an-Ta'wil ayat al-Quran, karya At-Tabarani. Ya, karya At-Tabari. Walihada qala Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyalah kepada orang-orang yang dahulu kami utus, tanyalah kepada para rasul sebelum engkau, apakah kami menjadikan selain Ar-Rahman, selain Allah, alihatan, sesembahan-sesembahan yang lain, yu'badun, yang boleh disembah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tanyalah kepada orang-orang yang kami utus dahulu, ya, tanyalah kepada mereka, apakah pernah aku menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain yang boleh disembah? Ya, tentu jawabannya tidak. Ya, tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah. Dan ini diketahui oleh semua rasul. Kemudian dalil yang keempat, waqala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan agar engkau, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Ia, kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23. فالله عز وجل قضى ووصى وحكم وأمر بالتوحيد. Maka dalam ayat ini Allah عز وجل mewajibkan kita, mewasiatkan kita, menetapkan kita, dan memerintahkan kita untuk bertauhid. فقال وقضى ربك قضاء دينيا. Dalam ayat ini Allah katakan وقضى ربك, telah mewajibkan Rabbmu. Rabbmu telah mewajibkan. Qadha. Qadha artinya menetapkan kewajiban. Qadha'an diniyan, kewajiban agama. Wa amran syar'iyan, dan perintah syar'i, perintah agama. Apa perintahnya? Alla ta'budu ahadan min ahlil ardi was samawati al ahya'i wal amwati. Agar kalian tidak menyembah siapapun, ya, dari penduduk bumi atau penduduk langit, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Illa iyyahu, kecuali kalian sembah, kecuali kalian persembahkan ibadah hanya kepada Allah. Li'annahu al-wahidu al-ahadu al-fardu samadu. Karena dialah Allah yang Maha Esa dan satu-satunya yang kita bergantung kepadanya. Ini beliau nukil dari kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran karya At-Tabari. Kemudian dalil yang kelima, al-khamis yang kelima, wal anbiya wa alaihi salatu wassalamu yaquluna li umamihim. Dan para nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada umat mereka, kepada jamaah mereka, para nabi tidak hanya satu, namun semua nabi. Mereka mengatakan perkataan yang sama yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah semata dan tidak ada sesembahan yang lain selain Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 59 dan juga ayat 65. Makanya perkataan beberapa nabi yang memerintahkan kaumnya, jamaahnya untuk menyembah Allah semata, bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wal ma'na u'budullaha wahdahu li'annahu al-khaliqur razzaqu li'annahu al-khaliqur raziqu al-mudabbiru li jami'il umuri. Makna dari ayat ini, dari perkataan nabi, para nabi ini adalah sembahlah Allah semata karena dialah Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengelola semua perkara di alam semesta ini. Wa ma siwahu makhlukun mudabbarun laisa lahu minal amri syai. Adapun selain Allah itu adalah makhluk yang dia mudabbar, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya kuasa apapun sama sekali. Ini beliau nukil dari kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, Tafsir As-Sa'di. Maka sekali lagi dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah para nabi dan rasul yaitu untuk memerintahkan manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dalil yang keenam, wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah taala firman dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, memurnikan amalan hanya kepada Allah. Ad-din di sini artinya al-amal. Ya, memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah semata. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Kemudian dalil yang ketujuh, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ada ayat 122 sampai 123. Amara Allahu 'azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yaqul lil musyrikin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, inna salati wa dhabhi wa hayati wa ma'atihi fiha. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan apa-apa yang Allah berikan kepadaku dalam hidupku, wa ma yajrihi Allahu alayya, dan apa-apa yang Allah tetapkan kepadaku selama hidupku, wa ma yaqdiru alayya fil jami'i lillahi rabbil alamin, dan apa yang Allah takdirkan kepadaku dalam semua perkara itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ya, semuanya untuk Allah. Matiku, hidupku untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fil ibadati, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah, artinya tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kama annahu la syarika lahu fil mulki wa tadbiri, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah penguasaan alam semesta dan juga dalam tadbir, dalam masalah pengelolaan alam semesta. Allah tidak punya partner, tidak punya sekutu dalam hal tersebut. Maka demikian juga Allah tidak boleh punya partner dalam masalah ibadah. Wa bidzalika amarani rabbi, dan itulah yang diperintahkan Rabbku kepadaku. Wa ana awwalu man aqarra wa adzana wa khada'a min hadhil ummati li rabbih, dan aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang menetapkan hal ini dan yang taat kepada hal tersebut, wa khadha'a dan tunduk kepada hal tersebut, min hadhil ummah dari umat ini, li rabbihi kepada Rabbnya. Ini penjelasan ini dinukil dari kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran karya At-Tawari. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.